إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. إن شاء الله kita lanjutkan kajian usul al-fiqh. Kemarin kita telah mempelajari siyagh al-umum yang dituturkan di dalam kitab sampai 7 siyagh. Yang pertama adalah kosakata yang memang dengan sendirinya menunjukkan hal yang umum, seperti kullu, jami', kafah, qatibah atau am. Kemudian yang kedua dari bentuk-bentuk umum adalah isim syarat, dimulai dari man atau aina atau lainnya. Juga isim istifham, kata-kata tanya yang ketiga isim istifham seperti man, juga seperti madza, aina dan seterusnya. Yang keempat isim mausul, kata sambung, seperti alladhi, allatani, alladhani, allati dan seterusnya. Kemudian yang kelima nakirah, dalam konteks kalimat nafi dan nahi atau syarat atau istifham inkari. Jadi yang kelima itu bisa dalam keadaan nakirah. Nakirah dalam konteks nafi, atau nakirah dalam konteks nahi, atau nakirah dalam konteks syarat, atau nakirah dalam konteks istifham inkari. Kemudian yang keenam itu isim yang mu'arraf. Isim mu'arraf, isim yang termakrifatkan, tertentukan karena adanya idhafah atau penyandaran, baik berupa mufrad, yaitu al-mu'arrafnya berupa mufrad atau kalimat mudhafnya berupa mufrad, maupun jama'. Seperti ni'matullah atau ala Allah. Kemudian yang ketujuh, ma'rifah, karena adanya alif lam al-istighraqiyah, baik dengan bentuk tunggal maupun bentuk jama'. Sekarang kita lanjutkan kalimat dari Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Wa ammal mu'arrafu bi'al al-ahdiyah. Adapun ma'rifah karena alif lam al-ahdiyah, maka dalam hal ini ya, fa innahu bihasabil ma'hudi, fa innahu bihasabil ma'hud. Sekarang kita punya yang namanya alif lam ahdiyah. Kalau sebelumnya kita mempelajari alif lam istighraqiyah yang maknanya itu mencakup semua model dan jenis dari isim tersebut, sekarang kita punya ma'rifah yang namanya alif lam ahdiyah, yaitu alif lam yang sebelumnya telah diketahui maksudnya. Nah, kalau alif lam ahdiyah di sini, maka dalam hal ini disesuaikan dengan ma'hudnya. Fa in kana 'amman fal mu'arrafu 'am. Kalau misalnya bersifat umum, alif lam di sini ahdiyah, bukan jinsiyah, bukan istighraqiyah, namun ahdiyah, yaitu untuk sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Kalau misalnya memang dia bersifat umum, maka ma'rifah tersebut juga am. Dan kalau misalnya bersifat khusus, khas, maka ma'rifah tersebut juga khas. Kita beri contoh di sini, contohnya di surat Sad, ayat ke-71. Coba kita lihat 71, 72, 73. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Kita lihat di sini. إِذْ قَالَ رَبُّكَ, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, inni khaliqum basharam min tin, sesungguhnya kami menciptakan bashar. Kami menciptakan bashar, yaitu manusia. Kami mengatakan, yaitu Rabb kamu berfirman kepada para malaikat. Sesungguhnya kami, sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dari tin. Faidha sawaituhu, maka ketika aku telah sempurnakan kejadiannya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku telah meniupkan padanya roh ciptaanku. Faqa'u lahu sajidin, bersungkurlah kalian dengan bersujud padanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in, kemudian seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya. Kalau kita perhatikan, apakah ada alif lam di sini? Tentu saja ada. Coba kita perhatikan, manakah alif lam di ayat ini? Apakah ada? Kita lihat bahwasanya di sini ada al malaikah. Nah, kalau kita lihat, wa id qala rabbuka lil malaikati, lil malaikah. Nah, sekarang pikirkan lil malaikah, alif lam untuk al malaikah itu alif lam apa? Kemudian juga kita lihat di ayat 73 ada juga lam, alif lam. Sekarang alif lam dalam fasajadal malaikah, fasajadal malaikah. Alif lam di sini alif lam apa? Nah, itu yang akan, yang seharusnya kita bahas. Jadi kita ingat dalam ayat 3 ayat ini ada satu kata yang disebutkan alif lam di dalamnya, yaitu al-malaikah. Nah, al-malaikah kalau di pertama kita lihat in qala rabbuka lil malaikah, alif lam dalam lil malaikah itu alif lam istighraqiyah. Oke, okay. Alif lam istighraqiyah yang mencakup keumuman malaikat. Berarti dia umum. Baik, kemudian fasajadal malaikah. Fasajadal malaikah, al-malaikah. Al-malaikah yang kedua setelah sajadah, al-malaikah ini adalah alif lamnya itu alif lam ahdiyah. Karena apa? Karena al-malaikah telah disebutkan sebelumnya. Jadi al-malaikah yang pertama alif lamnya istighraqiyah. Al-malaikah kedua alif lamnya ahdiyah. Dan kalau kita melihat al-malaikah pertama lil malaikah, pasti kita tahu bahwasanya itu mencakup keumuman malaikah. Kemudian fasajadal malaikah, al-malaikah kedua adalah ahdiyah dan mengikuti bagaimana ma'hudnya. Dan ma'hudnya ternyata rabbuka lil malaikah, maka menjadi umum. Maka dipahami bahwasanya fasajadal malaikah, walaupun al-malaikah di sini ahdiyah, tapi dia berlaku umum. Karena mengikuti ma'hudnya itu idqala rabbuka lil malaikah. Kemudian contoh yang mengikuti ma'ahudnya dan menjadi khas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, kama arsalna ila fir'auna rasulah, fa'asa fir'aunur rasulah. Di sini, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, wahai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadap kalian, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun. Kemudian Fir'aun menduhakai rasul tersebut. Baik, kita lihat di sini alif lam yang diinginkan adalah alif lam di perkataan, di kata ar-rasul. Ar-rasul. Ya. Kita lihat kama arsalna ila fir'auna rasula tanpa alif lam dan dia berlaku mutlak seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasul alif lam dalam ar-rasul yang ini itu alif lam ahdiyah karena sudah disebutkan rasul di sebelumnya yaitu ahdiyah zikriyah. Maka dia berlaku sesuai dengan ma'hudnya yaitu rasula dan rasula di sini khusus seorang rasul. Maka dia menjadi khas. Yang dimaksud ar-rasul dalam Fir'aun itu ahdiyah dan khas untuk rasul yang ke Fir'aun. Adapun ma'rifah karena alif lam al yang menjelaskan jenis, maka tidaklah mencakup seluruh anggotanya. Jika engkau berkata ar-rajul khairun minal mar'ah, laki-laki lebih baik daripada wanita. Ar-rijalu khairun minan nisa, kaum laki-laki lebih baik daripada kaum wanita. Maksudnya tidak setiap laki-laki itu lebih baik daripada setiap wanita. Akan tetapi, maksudnya adalah bahwa jenis laki-laki, berarti jenis, bukan untuk setiapnya, pasti jenis laki-laki lebih baik daripada jenis wanita, meskipun memang kadang ada wanita secara realita dan juga secara partikular, ada yang lebih baik daripada laki-laki. Sekarang, insya Allah kita menuju ke pembahasan al-amal bil-am, pengamalan dengan yang umum. Pengamalan dengan yang umum. Dikatakan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullah tentang al-amal bil-am. Yajibul amalu bi'umumil lafz al-am hatta yathbuta takhsisuhu. Wajib hukumnya mengamalkan sesuatu berdasarkan keumuman lafalnya kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Li'anna al-amala binususil kitabi was sunnati wajibun ala ma taqtadhihi dalalatuha. Ya, wajib mengamalkan nas-nas al-kitab dan as-sunnah sesuai dengan yang ditunjukkan kecuali ada dalil lain yang menyelisihinya. Hatta yakuma dalilun ala khilafi dhalik. Ya. Jadi, amalkan nas-nas yang umum itu kecuali jika ada dalil yang menyelisih, yaitu yang mengkhususkannya. Wa idha waradul amu ala sababin khas, wajabal amalu bi'umumihi. Jika terdapat dalil umum yang muncul karena sebab yang khusus, maka wajib mengamalkan keumumannya. Jika misalnya ada perkataan Allah atau Nabi yang umum, namun sebabnya, sebab nuzulnya atau sebab wurudnya itu khusus, maka tetap wajib mengamalkan keumuman lafal tersebut. Al-ibratu, kenapa? Kenapa begitu? Li'anna al-ibrata bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Karena ibrah atau hukum itu diambil dari keumuman lafalnya, bukan karena kekhususan sebabnya. Illa kecuali, an yadulla dalilun ala takhsisil ami bima yushbihu halat sababil ladzi warada min ajlihi fayakhtassu bima yushbihuha. Bukan karena sukacuali karena kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan adanya penghususan yang umum tersebut. Misal contohnya yang tidak ada dalil yang mengkhususkannya adalah ayat tentang zihar misalnya. Sebab turunnya ayat tersebutlah zihar yang dilakukan oleh Aus bin As-Samit, sedang hukumnya bersifat umum yang berlaku bagi dirinya dan bagi selainnya. Tapi ada juga dalil umum yang ternyata ada dalil yang mengkhususkannya. Dalil umum ternyata ada dalil yang mengkhususkannya dengan sebab wurudnya, sebab wiridnya. Seperti sabda Rasulullah SAW, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika melakukan safar. Nah, di sini perlu diketahui bahwasanya perkataan ini ada sebabnya. Dan ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya perkataan ini memang cocoknya untuk sebab tersebut, konteks tersebut. Kita lihat Rasulullah SAW sisi bersabda, bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika lagi safar. Sebab terjadinya sabda beliau ini adalah ketika Nabi SAW sedang melakukan perjalanan atau safar. Saat itu beliau melihat orang-orang berdesakan dan seorang laki-laki yang dipayungi. Beliau pun bertanya, ada apa dengan orang ini? Mereka menjawab, dia sedang berpuasa sehingga berdesakan dan seorang laki-laki dipayungi seperti itu. Beliau pun bersabda, bukan termasuk kebajikan berpuasa ketika melakukan sakaratul maut. Nah, keumuman ini hanya khusus berlaku bagi orang yang keadaannya serupa dengan laki-laki ini, yaitu keberatan jika berpuasa dalam perjalanan dan menyulitkan. Maka dia baiknya tidak berpuasa dalam safar. Adapun dalil yang mengkhususkan keumuman hadis di atas adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpuasa ketika sedang melakukan safar jika beliau tidak merasa berat. Kalau beliau tidak merasa keberatan, maka beliau berpuasa walaupun sedang safar. Nah, sedangkan beliau tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Tidak mungkin beliau mengerjakan sesuatu yang beliau sendiri hukumi sesuatu tersebut tidak baik. Wallahu ta'ala a'lam. Dan insyaAllah kita lanjutkan kajian mustalah hadith setelah ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.